Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين وأخواتي بالله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله كده بشكر بنا الله سبحانه وتعالى yang sampai dengan hari ini masih memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita, termasuk di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa air hujan. Dan kita berharap air hujan yang turun itu memberikan barokah kebaikan bagi seluruh makhluk. Karena itulah marilah kita berdoa sebagaimana dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan, mengucapkan doa Allahumma shayban nafi'ah, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Demikian secara muslim senantiasa berdoa mohon kepada Allah barokah dari apa yang Allah berikan, baik air hujan maupun yang lainnya. Juga termasuk satu nikmat yang besar yang patut kita syukuri adalah nikmat duduk di majelis ilmu. Satu nikmat yang sangat sedikit orang yang mau melakukannya, yang mendapatkannya. Sekian banyak manusia, tapi yang hadir di majelis ilmu hanya sekelintir, sedikit saja. Padahal mereka dalam kondisi luang. Akan tetapi karena mereka sebagian ada udur, sebagian besar, mereka dilalaikan oleh hawa nafsu mereka, akhirnya mereka pun tidak datang duduk di majelis ilmu. Maka sungguh bahagia kita mendapatkan nikmat ini, bisa duduk bersama untuk mengharapkan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan sedikit menyampaikan pembahasan seputar al-ajalah, sifat ajalah, sifat tergesa-gesa, terburu-buru, tidak sabar. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, al-ajalah, sifat tergesa-gesa, tidak sabar adalah sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Dan sifat tergesa-gesa, terburu-buru, tidak sabar, ini sudah menjadi sifat kebanyakan manusia kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu dalam keadaan tergesa-gesa. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 37. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 11, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair." Wa kana al-insanu 'ajula. Dan manusia dia berdoa dengan kejelekan. Untuk mendapatkan kebaikan. Wa kana al-insanu 'ajula. Dan sungguh manusia itu sifatnya adalah tergesa-gesa. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi pada asalnya sifat al-ajalah, sifat tergesa-gesa adalah sifat yang tercela. Ya. Dan apa ada beberapa perkara yang apabila dilakukan dengan segera yaitu adalah suatu perkara yang baik. Berarti di sini ada al-ajalah yang matmumah, ada al-ajalah al-mahmudah. Segera yang tercela dan ada yang dilakukan dengan segera tapi terpuji. Ya. Al-ajalah bersegera yang termasuk kebaikan yang terpuji adalah bersegera dalam melakukan kebaikan, dalam beramal soleh, dalam urusan akhirat. Bersegera kepada amalan akhirat. Ya. Dan ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tu'addatu fi kulli syai'in illa fi 'amalil akhirah." Waspada, pelan-pelan, tidak terburu-buru. Dalam segala sesuatu, kecuali dalam amalan akhirat, dalam rangka mencari kebahagiaan akhirat. Ya. Dan juga di dalam Al-Quran banyak ayat yang menganjurkan untuk kita bersegera kepada kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa hum la sabiqun. Misalnya, sungguhnya mereka itu bersegera kepada kebaikan-kebaikan. Jika Allah memerintahkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu. Sabiqun sabiqu ila maghfirati min rabbikum, berlomba-lombalah kalian pada ampunan Tuhanmu. Ya. Juga di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan apa? Badiru bil a'mal. Bersegeralah beramal. Sebelum datang fitnah. Sebelum fitnah itu melanda. Ya. Jadi banyak sekali ayat yang menganjurkan untuk kita bersegera, tapi bersegera kepada kebaikan, bersegera untuk amalan akhirat. Ya. Ini menunjukkan apa? Bersegera, tidak berlambat-lambat dalam kebaikan itu adalah hal yang terpuji. Ya. Adalah hal yang terpuji. Kemudian Sebagian ulama salaf menyebutkan seperti Hatim Al-Asam rahimahullah, Hatim Al-Asam Al-Balkhi, beliau hidup di masa Imam Ahmad dan pernah bertemu dengan Imam Ahmad. Dia, beliau rahimahullah, punya perkataan-perkataan yang indah. Dan di antara perkataan indah beliau adalah al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Ila fi khamsatin, kecuali dalam lima perkara. Tergesa-gesa, terburu-buru itu dari setan, kecuali dalam lima perkara. Yang pertama apa? It'amu ta'am idha hadra dhaif. Memberi makanan apabila tamu telah datang. Menjamu tamu ketika tamu itu sudah duduk, sudah datang. Ya. Perkataan beliau rahimahullah itu memang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan di antara untuk memuliakan tamu adalah menghidangkan makanan, menjamu mereka dengan makanan. Menjamu mereka dengan makanan. Ya. Dan di antara makanan yang baik atau yang disebutkan oleh ulama seperti Ibnu Qudamah, beliau menyebutkan ihdharu ta'am falahu khumsatu adab. Menghadirkan makanan, menghidangkan makanan itu ada lima adab. Yang pertama apa? Ta'jilu. Menyegerakan menghidangkan jamuan untuk tamu. Yaitu termasuk memuliakan tamu. Kemudian yang kedua, taqdimul faqihati qabla ghairiha. Menjamu, mendahulukan menjamu dengan buah-buahan sebelum yang lain. Dan buah-buahan apabila dimakan sebelum makanan yang lain itu sangat baik menurut kesehatan. Menurut kesehatan. Perhatikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Waqiyah ayat 21 22 Allah Ta'ala menyatakan wa fakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thayri mimma yashtahun. Penghuni surga, mereka dipersilakan untuk mengambil apa? Fakihah, buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dari apa yang mereka kehendaki. Kemudian disebutkan walahmi thayri mimma yashtahun, dan juga daging burung dari apa yang mereka inginkan. Perhatikan disebutkan fakihah, buah-buahan sebelum daging. Ya, ini menunjukkan apa? Satu perkara yang baik ketika seorang itu makan, sebelum makan yang lain, itu dia dahului makannya dengan makan buah-buahan. Itu sangat baik ketika seseorang menjamu tamu, dia mulai dengan buah-buahan. Ya. Cara buah-buahan, kemudian apa? Baru daging atau yang lainnya. Ya. Kemudian ada menghidangkan makanan yang ketiga. Yang ketiga adalah ayuqaddima jami'al alwan al-hadirah. Yuqaddim menghidangkan atau mendahulukan semua jenis makanan yang ada. Ya. Menghidangkan semua jenis makanan yang ada. Apa yang ada di rumah itu dihidangkan untuk tamu. Ya. Akan tetapi apa? Perlu diperhatikan keluarga di rumah juga butuh makanan. Karena itu yang dihidangkan untuk tamu adalah sebagian dari apa-apa yang diperuntukkan untuk keluarga. Jadi sebagian untuk keluarga, sebagian untuk tamu yang datang. Ya. Kemudian adab yang keempat. Allah yubadiru ila raf'iha. Bal yumkinuhum min al-istifa' hatta yarfa'u aydiyahum. Tidak bersegera mengangkat hidangan. Bahkan apa? Memungkinkan bagi mereka untuk menyempurnakan sampai apa? Mereka mengangkat tangan-tangan mereka. Jadi makanan itu diambil kembali setelah apa? Para tamu mengangkat tangan mereka, tidak makan lagi, baru dikukuti. Ya, mungkin sebagian masih didengar, sebagian di ya dimasukkan kembali. Ya. Kemudian yang kelima, ayo qaddima nata'ami qadar al-kifayah. Menghidangkan makanan dengan secukupnya, dengan jumlah yang cukup. Ya. Jadi jangan terlalu sedikit dalam menghidangkan makanan. Kalau memang di rumah banyak, ya. Sebab apa? Taqlil minal kifayah naqsun fil muru'ah. Menyedikitkan jumlah yang dihidangkan dari sesuatu yang banyak itu mengurangi muru'ah. Mengurangi apa? Kewibawaan. Kita sugih kok suguhane gur koyo ngene. Gersite dan sebagainya. Itu hal itu apa? Menunjukkan menghidangkan sesuatu yang tidak kurang itu bisa apa? Mengurangi muru'ah. Iya. Jadi ini lima adab dalam menghidangkan makanan atau menjamu tamu. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian juga kita perhatikan dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tamu Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat. Bagaimana perlakuan Nabi Ibrahim ketika malaikat itu datang? Allah jelaskan dalam ayat ini, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah datang kepadamu wahai Muhammad, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita, kisah tamu Ibrahim yang dimuliakan? Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun qawmun munkarun. Tatkala apa, para tamu ini datang masuk, mereka mengucapkan apa? Salama. Nabi Ibrahim menjawab apa? Salamun. Semoga kesejahteraan atas anda semua. Qawmun munkarun, wahai orang-orang yang tidak dikenal. Lalu apa? Faragha ila ahlihi wa ja'a bi ijlin samin. Lalu Nabi Ibrahim apa? Pergi dengan sembunyi-sembunyi menemui keluarganya. Kemudian Nabi Ibrahim kembali, faja'a bi ijlin samin, datang menjumpai tamu, menjamu tamu dengan ijlin samin, dengan daging, anak daging sapi, ya, anak sapi. Ya sudah apa? Anak sapi yang gemuk yang sudah dibakar. Perhatikan, menjamu tamu tidak sembarangan yang dihidangkan, tapi apa? Daging sapi. Ini juga apa? Menunjukkan memuliakan tamu adalah suatu perkara yang diajarkan oleh para nabi. Ya, oleh para nabi. Jadi menjamu tamu, menyegerakan untuk menjamu tamu, itu adalah perkara yang baik, bukan perkara yang tercela. Kemudian yang kedua adalah wa tajhisu al-mayt idza mata. Tajhis, menyelenggarakan mayit, mengurus mayit, mengurus orang yang meninggal, mengurus jenazah yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal. Ya, ini ada suatu perkara yang harus disegerakan. Sebab kalau tidak segera, nanti tubuhnya akan rusak. Itu disegerakan. Sudah mayit itu sudah meninggal, segera apa? Dipejamkan matanya, kemudian segera apa? Ya, dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan. Juga kalau mayit tersebut punya hutang, segera diselesaikan hutangnya. Ya, dan didoakan dengan ampunan kalau dia orang muslim. Didoakan dengan ampunan, mohon ampunan kepada Allah untuknya dan juga rahmat untuknya. Ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan lain sebagainya dari doa-doa untuk mereka. Itu tajhis al-mayit. Dan juga di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW telah menyatakan, asri'u bil jinazah fa indakun salihatan fa khairun taqaddimunaha lahu wa in yaku siwa dhalik fa syarun tad'unahu an liqabikum. Segerakan dalam pengurusan jenazah. Segera telah dimandikan, disolatkan, kemudian apa? segera dikuburkan. Fa in takun salihatan, jika mayit atau jenazah itu adalah orang yang soleh, khairun tuqaddimunaha lahu, maka kebaikan kamu menyegerakannya, kamu menyegerakannya untuk mengubur dia. Kebaikan bagi dia. Jadi ketika seorang yang beriman itu meninggal, maka dia akan berbahagia. Dan kita segera menguburkannya, dia akan segera mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan alam kubur. Kenikmatan alam kubur. Orang yang soleh, orang yang beriman, yang meninggal itu dia beristirahat dari kecapean dunia, dari keletihan alam dunia. Dia beristirahat kalau sudah dimasuk di alam kubur. Ya. Dan alam kubur adalah awal persinggahan dari alam akhirat. Rasulullah SAW telah menyatakan apa? Al-qabru awalu manzilatin min manasilil akhirah. Alam kubur itu adalah awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat. Fa inna jaminhu wa ma ba'dahu aysaru minhu. Maka barang siapa yang selamat di alam kubur, selamat dari siksa kubur, maka setelahnya untuk tahapan berikutnya, persinggahan berikutnya, itu akan semakin mudah urusannya, semakin gampang enak. Ya. Waman lam yanju minhu, dan barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, famabathu asyaddu minhu, maka untuk tahapan berikutnya, persinggahan berikutnya akan semakin berat. Akan semakin berat. Jadi demikian keadaan orang yang beriman, dia semakin bahagia ketika berada di alam akhirat, di alam kubur. Iya. Kemudian wa in yaku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Dan jika lo orang yang meninggal itu tidak demikian, selain tidak demikian, jika orang yang meninggal itu bukan orang yang soleh, maka kejelekan kalian letakkan dari leher-leher, dari pundak-pundak kalian. Jadi kalau kita menyegerakan mengubur orang ini, orang yang jelek ini, itu lebih baik. Ya. Itu lebih baik. Tidak capek-capek lagi apa? Menggotongnya. Itu Nabi menyatakan apa? Asri'u bil jenazah. Segerakan jenazah, segerakan dikubur. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah taswijul bikr idza adrakat, menikahkan anak wanita apabila dia telah mencapai usia untuk menikah, apabila dia sudah balig. Ya. Jadi menikahkan, orang tua menikahkan putrinya yang sudah gadis, apalagi sudah balig, dan menikahkan mereka di zaman-zaman sekarang, segera menikahkan mereka itu adalah perkara yang baik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mengatakan, Wa innani ansahu asy-syabab fi suru'ati az-zawaj nasiyama fiha fi hadha fi hadha al-'asr. Sesungguhnya aku menasihatkan kepada para pemuda untuk bersegera menikah, terlebih-lebih di zaman ini. Alladhi kasurat fi asbabul fitan wal mughriyat. Zaman yang banyak sebab-sebab fitnah. Banyak sekali fitnahnya. Jadi di masa-masa sekarang fitnah wanita itu semakin besar. Jadi wanita itu menjadi fitnah bagi laki-laki. Dan Nabi telah menyatakan hal ini. Ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijal min nisa. Aku tidak meninggalkan satu fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Fitnah wanita itu sangat besar. Sangat besar yang bertambah banyak laki-laki terjatuh kepada maksiat karena para wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Terbukti mereka yaitu wanita yang memakai pakaian tapi pada hakikatnya telanjang, tidak menutup aurat. Wanita-wanita yang banyak merayu para lelaki untuk berbuat maksiat. Itu para pemuda. Segera mereka, apakah lagi dalam kondisi penuh fitnah, apalagi dia tidak sibuk dengan ilmu, apalagi kalau dia apa? Sudah mampu. Nabi telah mengingatkan para muda, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah fali yatazawwaj fa innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa iskana para pemuda, barang siapa ya di antara kalian itu sudah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Fa innahu akhadhu lil basar, sebab dengan menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan darinya haram. Wa ahsanu lil faraj, lebih bisa menjaga kemaluan, terjaga dari perbuatan zina. Terjaga dari perbuatan zina. Ya. Jadi dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur ayat 32, Allah pun mengingatkan, memerintahkan kepada orang-orang yang belum menikah. Allah Ta'ala menyatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada segenap para wali, wa ankihul ayama minkum wa ankihu ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkan orang-orang yang masih bujang, yang masih sendiri di antara kalian, juga orang-orang soleh dari budak laki-laki dan budak wanita kalian. Jika mereka itu fakir, orang yang tidak punya, yughnihimullah min fadli, niscaya Allah itu akan mencukupi dia dengan pernikahan itu. Allah akan memberikan kecukupan dengan menikah. Jadi ini dalam ayat ini Allah perintahkan, menganjurkan untuk menikah. Ya tentunya bagi siapa? Bagi yang mampu. Bagi yang sudah mampu. Atau bagi orang-orang yang sudah khawatir. Yang khawatir dia terjatuh kepada perbuatan zina. Segera dia menikah. Segera menikah. Bagi wali, segera menikahkan. Ya, menyuruh anaknya untuk menikah. Ya. Jadi dengan pernikahan akan ada keturunan insyaallah. Dengan pernikahan yaitu seorang akan semakin tercukupi hidupnya. Dengan pernikahan itu akan memperbanyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sudah mengingatkan untuk orang-orang pada menikah. Ya, supaya apa? Nabi berbangga dengan umatnya yang banyak. Dengan umatnya yang banyak. Kemudian di dalam hadis, di dalam sahih, di dalam sahihain, di dalam kitab sahih Syekh Al-Albani disebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man taradawna khuluquhu wa dinahu fasawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'aliq." Apabila telah datang kepada kalian, wahai para wali, orang yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkan dia dengan anak perempuanmu. Jika tidak, jika kamu tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang akan muncul. Ya. Jadi ketika orang tua itu melarang anaknya untuk menikah dengan sebab-sebab, dengan alasan-alasan yang tidak tepat, itu akan menimbulkan kerusakan yang besar. Terjadi perzinahan di sana sini. Sebab apa? Mereka dilarang untuk menikah dalam kondisi mereka ingin menikah. Ya. Yeah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagian masjid sudah adzan, kita adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada yang keempat. Waqadu'ud-dain idha wajabat. Melunasi hutang apabila telah wajib. Melunasi hutang tatkala seorang itu sudah mampu untuk membayar hutang, atau sudah waktunya untuk membayar hutang. Jadi bersegera melunasi hutang itu adalah suatu perkara yang baik. Dan pinjam meminjam berhutang itu dibolehkan dalam syariat. Bolehkan dalam syariat. Dan kita katakan bersegera membayar hutang itu adalah lebih baik, sebab telah datang di dalam hadis yang sahih atau di dalam hadis yang hasan dari sahabat Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bi dainihi hatta yughda anhu." Jiwa orang yang beriman itu tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Ya. Jadi hutang menghalangi seorang untuk mencapai surga, mencapai mendapatkan kebaikan. Ya. Karena itu apa? Satu perkara yang harus yang segera ketika seorang itu sudah mampu untuk melunasi hutangnya, segera dia lunasi hutangnya. Ya. Dan Nabi SAW telah menyatakan tentang orang yang tidak segera melunasi hutangnya padahal dia sudah mampu. Nabi menyatakan apa? Matul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang, tidak segera melunasi hutang bagi orang yang sudah mampu memiliki sesuatu yang bisa untuk membayar hutang, menunda-nunda itu adalah kezaliman, adalah bentuk kezaliman, mendzalimi orang yang telah memberikan pinjaman kepadanya. Iya. Jadi memberikan pinjaman kepada orang lain adalah suatu perkara yang baik, adalah suatu perkara yang dianjurkan, membantu saudaranya adalah suatu perkara yang baik. Dan bagi orang yang dipinjami, maka dia pun hendaknya berbuat baik, karena orang yang minjami itu telah berbuat baik. Dengan apa? Dengan segera melunasi hutangnya. Dengan segera melunasi hutangnya, tidak menunda-nundanya. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berikutnya yang kelima, wattaubah minadzanbi idza utniba, bertobat dari dzanb, dari dosa, apabila telah dilakukan. Ya. Bersegera bertobat. Ketika seorang telah melakukan perbuatan maksiat, dosa, ini adalah suatu perkara yang wajib, yang harus segera dilakukan. Ya. Sebab apa? Umur seorang, usia seorang, kehidupan seorang di dalam kehidupan dunia itu tidak jelas kapan, sampai kapan dia meninggal, itu tidak jelas kapan akan terjadi. Dan seorang yang sudah meninggal dan dia belum bertobat, maka apabila dosanya itu adalah dosa kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Tetapi dosa-dosa yang selain kesyirikan, ada kemungkinan Allah ampuni, ada kemungkinan Allah mengampuninya, dan ada kemungkinan tidak diampuni. Karena itu hendaknya seorang ketika berbuat dosa atau merasa telah berbuat dosa, segera dia bertobat. Segera dia bertobat. Ketika dirasa telah meninggalkan kewajiban, maka dia segera apa? Melakukan kewajiban tersebut. Apabila dia telah berbuat maksiat, dosa besar, segera dia bertobat darinya. Demikian pula apabila dia melakukan perbuatan yang makruh, dia pun bertobat, beristighfar. Ketika dia meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah tanpa uzur, dia pun bertobat. Kalau dia ingin menjadi al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tobat yang wajib, ada tobat yang sunnah. Tobat yang wajib adalah bertobat dari apa? Dari meninggalkan kewajiban dari melakukan perbuatan yang haram. Tobat yang sunnah yang bagusnya dilakukan adalah bertobat dari apa? Meninggalkan amalan sunnah atau dari melakukan perbuatan yang makruh. Ya. Jadi ini yang terakhir, bertobat dari dosa ketika seorang telah melakukannya. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian ada satu hadis, kalau tadi kita menjelaskan tentang bersegera, perbuatan yang dilakukan dengan segera, maka tadi ada hadis yang menyebutkan bahwa atau belum kita sebutkan, ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan at-ta'ani minallahi ta'ala wal-ajalatu minasyaitan. Ada hadis at-ta'ani atau al-anatu minallahi ta'ala wal-ajalatu minasyaitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yang maknanya adalah pelan-pelan, hati-hati, tidak tergesa-gesa, itu dari Allah Ta'ala. Adapun tergesa-gesa, terburu-buru, itu dari syaitan. Dan telah kita sebutkan tadi bahwa sifat terburu-buru itu adalah sifat manusia. Jadi ketika dia manusia itu, ketika menghadapi suatu permasalahan, dia segera apa? Segera menghukumi tanpa berpikir lebih panjang. Tahu seorang berbuat sesuatu yang tidak baik, langsung saja dia apa? Ingkari perbuatannya tanpa apa? Memperhatikan adab-adab dalam ingkar mungkar. Ini tergesa-gesa, terburu-buru, tidak sabar. Ini tindakan perbuatan tidak sabar, terburu-buru, ini banyak menjatuhkan orang kepada penyesalan, kepada kerugian. Karena itu orang Arab menyatakan apa? Menyatakan bahwa al-ajalah, tergesa-gesa, itu adalah ummun nadamat, induknya penyesalan-penyesalan. Ini orang Arab menyatakan apa? Al-ajalah, sifat tergesa-gesa, tidak sabar, terburu-buru, adalah ummun nadamat, induknya penyesalan-penyesalan. Dan ada seorang yang berkata, menyebutkan satu syair, qad yudriku al-muta'ani ba'd hajatihi wa qad yakunu min al-mustajili az-zalal. Terkadang orang yang hati-hati, yang tidak tergesa-gesa, dia mendapatkan sebagian apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi keinginannya. Dan kadang-kadang ketergelinciran, penyesalan, itu didapatkan oleh orang-orang yang tergesa-gesa, yang tidak sabar. Dan berkata sahabat Amr bin Al-As, berkata sahabat Amr ibn Al-As, kata beliau, la yazanu al-mar'u yajtani min samratil ajalati anadama. senantiasa seorang itu memanen dari buah ketergesa-gesaannya, memanen an-nadamah, penyesalan. Banyak orang yang menyesal. Kenapa? Karena dia terburu-buru dalam menghadapi sesuatu. Ini. Karena itu hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berhati-hati. Jangan terburu-buru. Untuk tidak terburu-buru, dan hendaknya kita hendaknya senantiasa berlaku sabar. Hendaknya kita berlaku sabar. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, menjelaskan tentang perkataan ulama salam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala. Ternyata perkataan beliau ini sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis. Ini menunjukkan apa? Kebanyakan apa yang disampaikan oleh salafus soleh itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan dalil. Mungkin banyak kekurangan dari penyampaian kami, kami mohon maaf. Akhirnya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.